الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، berkata المؤلف حفظه الله تعالى المسألة التاسعة، permasalahan yang ke-9 dari hal-hal yang berkenaan tentang pembahasan salat. Hukmu tariki salati, hukum orang yang meninggalkan salat. Beliau berkata, hafizahullah ta'ala, man taraka salata jahidan liwujubiha fahuwa kafirun murtaddun. Barang siapa yang meninggalkan salat karena mengingkari hukum wajibnya, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulihi wa ijma'il muslimin. Sebab dia mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, dan mendustakan kesepakatan kaum muslimin. Sebab salat lima waktu termasuk di antara perkara yang diketahui di dalam Islam secara pasti, sehingga barang siapa yang mengingkarinya maka dia kafir, keluar dari Islam. Dalil-dalil yang demikian banyak dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ijma' kaum muslimin, tidak seorang pun yang berselisih dalam hal ini. Lalu tatkala dia mengingkari kewajibannya, maka dia kafir, murtad, dan keluar dari Islam. Meskipun dia rutin mengerjakan sholat lima waktu, dia terus menerus mengerjakan sholat lima waktu, dia tidak pernah meninggalkannya, namun dia mengatakan hukumnya tidak wajib. Sholat lima waktu itu tidak wajib hukumnya. Maka dia kafir, mengingkari kewajiban. Ini termasuk dalam jenis kufru al-juhud, kekufuran disebabkan karena mengingkari. Seperti pengingkaran Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanadha anfusuhum. Mereka mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Maka kekufuran disebabkan karena juhud, ini menyebabkan seorang keluar dari al-Islam. Maka tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Demikian pula seseorang yang meninggalkan salat dan menganggap halal perbuatannya, bahwa yang demikian merupakan hal yang dihalalkan, maka dia pun kafir, keluar dari Islam. Mustahil, al-mustahillu kafir, menganggap halal apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula seorang yang meninggalkan salat, lalu tatkala disampaikan kepada penguasa, al-qadhi, dan dia diancam akan dibunuh apabila dia tidak mengerjakan salat, namun dia lebih memilih mati daripada mengerjakan salat, maka orang seperti ini tidak mungkin memiliki iman di dalam hatinya, sehingga dia lebih memilih mati daripada mengerjakan salat. Maka orang yang seperti ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang kafirnya. Amma man tarakaha tahawunan wa kaslan. Adapun orang yang meninggalkan salat karena meremehkan dan malas. Dia meyakini wajibnya. Dia tidak mengingkari kewajiban salat lima waktu. Namun dia meninggalkannya karena malas. karena mengikuti hawa nafsu. Maka keadaan yang inilah yang menjadi letak perselisihan di kalangan para fuqaha. Kata beliau, fasahihu annahu kafirun idza kana tarikan laha daiman wa bil kulliyah. Maka yang sahih bahwa dia kafir. Yani keluar dari Islam apabila dia meninggalkan seluruh salat secara menyeluruh, dia meninggalkannya. Liqaulihi ta'ala anil musyrikin. Dan di antara dalil yang menunjukkan kafirnya seorang meninggalkan salat secara menyeluruh, dia muslim, mengaku Islam, namun sama sekali tidak pernah salat. Tidak salat lima waktu, tidak salatul Jum'ah, bahkan tidak salat Id, Al-Fitr, Idul Adha. Dia meninggalkannya terus menerus. Maka kata beliau dia kafir. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertaubat lalu mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara kalian di dalam agama ini. Yani yang menjadikan mereka saudara apabila bertaubat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Berarti mafhum yang difahami, apabila dia tidak menegakkan salat, maka berarti bukan saudara kalian. Meninggalkan untuk menegakkan salat, meninggalkan menunaikan zakat, berarti bukan saudara kalian. Padalla ala annahum illam yuhaqqiqu syarta iqamati salati falaysu bimuslimin. ولا إخوة في الدين إخوة لنا في الدين. Maka ini menunjukkan bahwa mereka apabila mereka tidak mewujudkan syarat ditegakkannya salat, maka mereka bukan muslim dan bukan saudara-saudara kita di dalam agama. Ini dalil dari ayat. Adapun dari hadis wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami kaum muslimin dengan mereka, yakni orang-orang musyrik, orang-orang kafir, adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salati. Sesungguhnya pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Yani apabila dia meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ini dalil-dalil yang beliau jadikan sebagai hujjah bahwa apabila seorang meninggalkan salat secara menyeluruh, karena di sini disebutkan as-salah, yani as-salah, dia meninggalkan salat secara menyeluruh. Sebab kalau dia mengerjakan salat, kadang salat, kadang enggak salat, kadang salat, kadang enggak salat, nah, dia tidak meninggalkan salat secara menyeluruh. Ya, sedangkan hadis ini menyebutkan secara mutlak, barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Sedangkan orang mengerjakan salat meskipun kadang-kadang dia tidak meninggalkan sholat secara menyeluruh. Sehingga kata beliau bahwa ayat ini, demikian pula hadis-hadis ini, menerangkan tentang kafirnya seseorang apabila dia meninggalkan sholat secara menyeluruh. Tak pernah sholat sama sekali. Amma man kana yusalli ahyanan wa yatruku ahyanan. Adapun orang yang sholat, kadang-kadang dia meninggalkannya. Au yusalli fardhan au fardhain, atau dia mengerjakan sholat, satu sholat, dua sholat. Yang dikerjakan sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar ditinggalkan. Misalnya. Fadzahir annahu la yakfur. Maka kata beliau yang zahir, dia tidak kafir. Li'annahu lam yatrukha bil kulliyah, karena dia tidak meninggalkan salat itu secara menyeluruh. kama huwa nasul hadis, sebagaimana nas yang disebutkan dalam hadis taraka salata, dia meninggalkan as-salah, alif lam as-salah, fahadha taraka salatan la as-salah. Sedangkan orang yang meninggalkan sebagian salat dan mengerjakan sebagian tidak dikatakan taraka salata, tapi taraka salatan dengan tanpa alif lam, ya, meninggalkan satu, dua, ya, dan yang semisalnya, tidak meninggalkan secara menyeluruh. Kalau dia meninggalkan secara menyeluruh, baru bisa dikatakan bahwa dia tarakas salata dengan alif lam. Wal aslu baqa'ul islam, dan asal hukum seseorang dia adalah seorang muslim, fala nukhrijuhu minhu illa biyaqin, maka kita tidak boleh mengeluarkan dia dari Islam kecuali dengan keyakinan. Fama thabata biyaqin la yartafi'u illa biyaqin, maka apa yang telah ditetapkan berdasarkan keyakinan maka itu tidak boleh diangkat, dihilangkan kecuali dengan keyakinan pula. Dan dalam hal ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, permasalahan seorang meninggalkan sholat karena malas ini memang menjadi perselisihan yang klasik. Dari dulu para ulama telah berselisih apakah seorang yang meninggalkan sholat karena malas kafir atau tidak. Sebagian mengatakan satu saja sholat yang dia tinggalkan, satu sholat yang dia tinggalkan, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya, seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Sebagian mengatakan seperti yang disebutkan oleh muallif, bahwa yang menyebabkan seorang kafir kalau dia meninggalkan secara menyeluruh. Dan sebagian lagi dari kalangan para ulama mengatakan meskipun dia meninggalkan secara menyeluruh, selama dia menyatakan dua kalimat syahada, asal hukumnya dia muslim. Asal hukumnya dia muslim. Adapun kata-kata kufur yang disebutkan di dalam ayat tersebut atau dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud kufrun duna kufrin, dan permasalahan ini insyaallah taala akan kita jelaskan mana yang rajih dan masing-masing dalil dari mereka pada pembahasan al-kaba'ir. Pada pembahasan al-kaba'ir kita akan membahas tentang hukum seorang meninggalkan sholat, apakah dia kafir, murtad, keluar dari Islam, atau dia tetap sebagai seorang muslim yang fasik, yang terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.